بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa'alam annahu man tanawala ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'alam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallama waqad adzahu fi qabrihi. Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa mencela seseorang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya hanya saja ia menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ia telah mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur beliau. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan yubayyinul muallifu makra man yad'anu fi ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa yubayyinu hadafahu. Al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan makar orang yang mencela salah seorang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala menjelaskan tujuan orang tersebut. فَالَّذِي يَدْعَنُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقْصِدُ الطَّعْنَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa fil qur'ani was sunnati. Maka orang yang mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagian mereka, sungguh ia inginkan dengan sungguh ia bermaksud mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadha wadihun fir rawafidhi akhzahumullahu. Dan ini jelas nampak pada orang-orang Syiah Rafidhah, semoga Allah menghinakan mereka. Ahadul khulafa'il abbasiyyina wa adhunnuhul ma'munu qabada ala ba'dir rawafidhi wa sa'alahum akhbiruna an qasdikum min sabbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. salah seorang dari kalangan para khalifah Abbasiyun, dan aku menduga ia adalah Al-Ma'mun, menangkap sebagian orang-orang Syiah Rafidah dan bertanya kepada mereka, beritahukan kepada kami tujuan kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahaduhum aba an yabuha bima indahu fa qutila. Maka salah seorang di antara mereka tidak mau menyebutkan maksudnya yang ada di sisinya, maka ia pun dibunuh. Wasani qala, wallahi la nuridu illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, walakin ra'ayna anna an-nasa la yaqbaluna hadha minna, fatasattarna bisabbi sahabati wal wala'i li ahli al-baiti. Sementara orang yang kedua mengatakan, demi Allah, tidaklah kami menginginkan melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksud mereka mencela para sahabat adalah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kami melihat bahwa manusia tidak akan menerima hal ini dari kami, maka kami pun bersembunyi di balik celaan kepada para sahabat dan loyalitas kepada ahlul bait. فكثير من الروافض زنادقة وقصدهم هدم الإسلام وهدم الرسول نفسه. Banyak dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah adalah orang-orang zindiq, dan maksud mereka adalah meruntuhkan Islam dan menjatuhkan Rasul alaihi salatu wassalam itu sendiri. Lakin ma yaqdiruna an yajharu bihadha. Akan tetapi mereka tidak mampu menampakkan hal ini, wala yuhakkaqa ahdafuhum, dan tujuan-tujuan mereka tidak mampu untuk diwujudkan. Fala budda minal luju'i ila qadiyatin ukhra wahiyan nailu minas sahabati wattazahuru bihubbi alil baiti. Maka harus bersandar pada perkara yang lain, yaitu mencela para sahabah dan berpura-pura menampakkan kecintaan kepada ahlul bait. Wahum laisa lahum hadafun illa ar-rasulu wal islamu. Dan mereka tidak memiliki tujuan kecuali Rasul alaihi salatu wassalam dan Islam, yaitu tujuan utama orang-orang Syiah Rafidah adalah menjatuhkan Rasul alaihi salatu wassalam dan meruntuhkan Islam. Li'anna kathiran min haulai zanadiqati majusan kanu wa kanu yahudan wa kanu nasara حادقين على الإسلام فلا بد من الانتقام من هذا الرسول ومن دينه الذي جاء به. Karena sungguh banyak dari kalangan orang-orang zindiq ini, apakah itu orang-orang majusi, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, mereka membenci Islam. Maka pasti mereka mencela Rasul ini dan mencela agamanya yang beliau datangkan. Fayandassuna fi sufufir rawafidhi wa amsalihim. Maka mereka pun menyusup ke dalam barisan-barisan orang-orang Syiah Rafidhah dan yang semisal dengan mereka. Wa yasubbuna ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yukaffirunahum wa yatakallamuna fihim أو في أعراضهم أو في دينهم كما هو معروف في كتب الروافض والإسلام والإسماعيلية الباطنية والنصيرية والدروز وغيرهم. Dan mereka pun mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan mereka, mencela mereka atau mencela kehormatan mereka atau mencela agama mereka, sebagaimana hal itu diketahui di dalam kitab-kitab orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Ismailiyah Batiniyah, orang-orang Nusairiyah, orang-orang Duruz dan selain mereka. Wa min aghrabil umuri wa a'jabiha annaka tajidu ba'dal ahzabi allati talbisu libasa sunnati yata'atafuna ma'ar rawafidhi wa yahtarimunahum. Dan di antara perkara yang paling aneh dan mengherankan adalah bahwa engkau mendapati sebagian golongan-golongan yang memakai pakaian sunnah, mereka justru berlemah lembut kepada orang-orang Syiah Rafidhah dan memuliakan mereka. Wala yubayyinuna lin-nasi khatarahum wa khubtha 'aqaidihim wa manahijahum wa takfirahum lis-sahabati walil ummati. Dan mereka, orang-orang atau sebagian golongan yang memakai pakaian sunnah tersebut, mereka tidak menjelaskan kepada manusia bahaya orang-orang Syiah Rafidhah, buruknya akidah mereka, manhaj mereka dan pengkafiran mereka kepada para sahabat dan umat ini. ويقولون إن أصولنا وأصولهم واحدة. Dan mereka justru mengatakan bahwasanya landasan kita dan landasan mereka orang-orang Syiah Rafidhah sama. فَأَيُّ غِشٍّ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْتَكِبُونَهُ. Maka penipuan apa yang mereka lakukan kepada Islam dan kaum muslimin? قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. Dan apabila nampak olehmu dari seseorang sesuatu dari kebid'ahan-kebid'ahan, maka waspadailah ia, karena sesungguhnya yang ia sembunyikan darimu lebih banyak daripada yang ia nampakkan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أهل البدع والأهواء معروفون بالتستر والتقية. Para أهل البدع dan para pengikut hawa nafsu dikenal dengan sikap bersembunyi dan taqiyah, yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia yakini. Ahlul bid'ah la yuzhiruna laka kulla syai'in min aqaidihim wa manahijihim. Para ahlul bid'ah, mereka tidak akan menampakkan kepadamu segala sesuatu dari akidah mereka dan manhaj mereka. Fal mubtadi'u yu'tika syai'an fa syai'an. Maka ahlul bid'ah akan memberikan kepadamu sedikit demi sedikit. Kama qila an ahlil bid'i innahu la yut'imu kasumma min awwali jalsatin wa innama yut'imu kal asala awwalan wa hakadha. Sebagaimana dikatakan tentang ahlul bid'ah, bahwasanya ahlul bid'ah tidak akan memberikan makan kepadamu racun pada jalsah yang pertama. Hanya saja pertama kali ia akan memberikan makan kepadamu madu, dan demikian seterusnya. Hatta idza anasta ilaihi dassa sumumahu alaika. Hingga apabila engkau telah senang kepadanya, ia akan susupkan racun-racunnya kepadamu. Walabbasa alaika, dan ia akan menyamarkan yang hak dengan yang batil terhadapmu. Wa adkhalaka fi bid'atihi, dan ia akan memasukkanmu ke dalam kebid'ahannya. فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ شَيْءٌ مِنَ الْبِدَعِ عِنْدَ أَحَدٍ فَخُذْ حِذْرَكَ مِنْهُ. Maka apabila nampak olehmu sesuatu dari kebid'ahan pada seseorang, maka waspadailah ia. Fa innahum ahlu makrin wa ahlu khida'in. Karena dia adalah orang yang lihai dalam berbuat makar dan pandai dalam berbuat tipu daya. Wa kama qulna, dan sebagaimana yang telah kami katakan, innal mubtadi'a la yardha illa an takuna ala tariqatihi. Bahwasanya ahlul bid'ah tidak akan ridha kecuali apabila engkau berada di atas jalannya. La yarda hatta law abda lakat tasamuha fahuwa kazzabun. Ahlul bid'ah tidak akan ridha bahkan seandainya ia menampakkan kepadamu sikap toleran, maka ia berdusta. لِأَنَّ الْآنَ عِنْدَهُمْ طَرِيقَةً نَتَعَاوَنُ فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Karena sekarang mereka, para ahlul bid'ah, memiliki sebuah metode, yaitu kita saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Wa huwa la yarda abadan illa an takuna ala tariqatihi. Dan ahlul bid'ah tidak akan ridha selama-lamanya kecuali engkau berada di atas jalannya. Yakunu sufiyan yajurruka syai'an fa syai'an ila sufiyatihi. Apabila ia adalah seorang sufi, ia akan menyeretmu sedikit demi sedikit kepada pemahaman sufinya. Yakunu indahu jahmiyatun indahu mabadi'u gharbiyatun istirakiyatun demokratiyatun dimakrafiyatun la yarda minka illa an takuna ala tariqatihi. Apakah ahlul bid'ah tersebut padanya terdapat pemahaman jahmiyah, atau padanya terdapat prinsip-prinsip barat, sosialisme maupun demokrasi, ia tidak akan ridha kepadamu sampai engkau berada di atas jalannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.